Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Fiqhul Asma'il Husna. Halaman 8. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu waffaqahullahu ta'ala. وهذا الأساس أمران صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يأتلي البناء ما شاء. نعم. Ini masih melanjutkan ucapan Ibnu Qayyim yang kemarin ya. Beliau mengatakan rahimahullah, wa hadzal asas amran, dan pondasi ini ada dua perkaranya, yaitu yang pertama sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi, kebenaran pengenalan tentang Allah, perintah-perintahnya dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ma'rifatullah. Wasani yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Memurnikan ketundukan hanya untuknya dan untuk rasulnya, tidak selainnya, tidak selainnya. Intinya sebagaimana yang maklum bahwa amalan yang sahih, yang benar, apabila dibangun di atas niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat. Keikhlasan itu didasari dengan apa? Pengetahuan hamba tentang Rabbnya, sehingga mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Itu diantara perkara yang mengantar seorang hamba untuk menjadi hamba yang mukhlis, yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah ketika dia mengenal Allah. Nah, karena seseorang itu tidaklah terjatuh pada kesyirikan atau yang lainnya dari pelanggaran terhadap hak Allah, melainkan dengan sebab kurangnya dia di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, menyesuaikan amalannya dengan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maksud dari ketundukan, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidak selainnya. Ini al-mutaba'ah. Jadi ini sudah menjadi perkara yang maklum, cuma dengan bahasa yang lain. Sehingga intinya asasnya adalah ini, al-ikhlas wal-mutaba'ah. Al-ikhlas itu dibangun di atas apa? Benarnya pengetahuan hamba tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutaba'ah itu ditunjukkan dengan menjadikan ketundukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya. Nah, kemudian beliau mengatakan rahimahullah, fahada awfaku asasin, maka ini adalah pondasi yang paling kuat. Assasal 'abdu 'alaihi bunyana, yang seorang hamba mendasari di atasnya bangunannya, bangunan amalannya. Nah, wa bihasabihi atau wa bihasabihi ya'tali al-bina'a ma syaa, dan sesuai dengan dasar kekuatan asas inilah dia bisa meninggikan bangunannya sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, kalau betul-betul kuat asasnya, dia akan bisa bangun bangunannya dengan tinggi. Jadi kalau lemah, maka berkurang pula ketinggian bangunannya. Nah, karena tingginya bangunan itu selalu menyesuaikan dengan apa? Kuatnya pondasi. Kuatnya pondasi. Ini diambil ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dari kitab beliau Al-Fawaid, halaman 175. قال المؤلف وفقه الله تعالى ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل بل لا تكاد تخلو آية من آيات من آياته من ذكر من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا مما يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسة لمعرفتها وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة المنيئة وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة وهو الغاية التي خلق الناس لأجلها ووجدوا لتحقيقها فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان توحيد المعرفة والإثبات وهو يشمل الإيمان بربوبيته بربوبية الله والأسماء والصفات وتوحيد الإرادة والطلب وهو توحيد العبادة دل على الأول قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الآية ودل على الثاني قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في الأولى خلق لتعلموا وفي الثانية لتعبدوا فالتوحيد علم وعمل. نعم. قال وفق الله ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم dan karena inilah banyak petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-murassikhatu lihadhal asas, yang mengokohkan pondasi ini. Al-muthabbitatu lihadhal asal, dan menguatkan dasar ini. Balla takadu takhlu ayatun min ayatihi, bahkan hampir-hampir tidak ada satupun dari ayat-ayat Al-Quran yang lepas, yang kosong, min dikrin, dari menyebutkan li asma'illahil husna, nama-nama Allah yang terbaik, wa sifatil ulia, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kalau kita baca ya, hampir-hampir tidak ada satupun ayat kecuali di situ ada kandungan apa? Nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Nah, ini kata beliau, mimma yadullu dalalatan wahidah awadihah, termasuk dari perkara yang menunjukkan dengan sangat jelas ala ahamiyatil ilmi biha, akan pentingnya mengilmuinya, karena petunjuk-petunjuknya banyak sekali ya. Nah, semakin banyaknya petunjuk kan menunjukkan apa? Semakin kuatnya dorongan untuk mengetahui ya. Nah, wad darurah al-masah lima'rifatnya, dan kebutuhan yang sangat untuk mengetahuinya. Dalam banyak hal, dalam perkara perintah mesti ada gandengan dengan nama-nama dan sifat Allah. Dalam perkara larangan begitu pula, dalam perkara berita-berita seperti itu juga, dalam kisah-kisah seperti itu, dalam semua yang terkait dengan isi Al-Quran selalu berserta dengan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata beliau sangat jelas menunjukkan bahwa ilmu ini sangat penting dan sangat butuh sekali untuk diketahui. Wa kaifa la yatabawwa'u hadhil makanata al-munifah, dan bagaimana seseorang atau Allah Ta'ala tidak menyiapkan kedudukan yang sangat tinggi ini. Artinya sudah semestinya, sudah sepantasnya, sudah selayaknya Allah Ta'ala mempersiapkan kedudukan yang tinggi ini. Wahuwa, dan dia adalah al-ghayatul lati khuliqal insanu li ajliha, suatu tujuan yang manusia diciptakan karenanya. Wa ujidu li tahqiqiha, dan diwujudkan di alam dunia ini untuk menegakkannya, mewujudkannya. Nah, yaitu at-tauhid, al-iman, al-ibadah. At-tauhid, maka tauhid ini alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlih, yang Allah menciptakan makhluk ini karenanya. Nau'an, ada dua. Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhid yang sifatnya pengenalan dan penetapan. Bahwa yasmulul imana birububiyatillahi wal asma'i was sifat, yang mencakup keimanan akan rububiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang sifatnya mengenalkan kita tentang Rabb kita, siapa dia, nama-namanya, sifat-sifatnya, untuk kemudian kita tetapkan sebagaimana yang dia tetapkan. Nah, sehingga tertanam dalam diri ini al-ma'rifah, pengetahuan yang benar tentang Rabb kita. Ini yang utama, tauhidul ma'rifah wal isbat, mencakup dua, rububiyah dan asma dan sifat. Paham? Kemudian yang kedua adalah wa tauhidul iradah wat talab, tauhid keinginan dan tuntutan. Apa yang Allah inginkan dari kita? Apa yang Allah tuntut dari kita? Nah, wa huwa tauhidul ibadah, itu tauhid ibadah. Jadi dari sini tidak ada iskal, tidak ada masalah kalau sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua dengan dua pembagian seperti yang disebut di sini. Tauhidul ma'rifah wal ithbat dan tauhidul iradah wat talab. Sementara sebagian yang lain menjadikannya ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat, dan tauhid al-ibadah. Nah, dua bentuk pembagian ini tidak saling bertentangan. Tauhid ma'rifat dan isbat itu masuk di dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Sementara tauhid iradah dan talab itulah nama lain dari tauhid ibadah, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Itu penamaan saja. Intinya sama semuanya. Paham? Nah, ini pembagian seperti ini adalah berdasarkan al-istiqra wa tatabbu. Ini pembacaan dan penelitian tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang makna-makna dari Tauhid. Jadi bukan sesuatu yang muhdats, bukan sesuatu yang baru atau yang diadakan, tapi apa yang memang diambil dari Al-Quran Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa dalla 'ala al-awwal, yang menunjukkan Macam yang pertama dari tauhid yaitu al-ma'rifah wal isbat. Qauluhu ta'ala. Firman Allah ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisal itu juga. Nah, ini ada 7 sebagaimana langit. Ya tanazzalul amru bainahunna, yang mana perintah Allah Ta'ala turun di antara keduanya atau di antara langit dan bumi itu. Nah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya wa annallaha, Allah Ta'ala meliputi yang segala sesuatu yaitu ilmunya. Ilmunya, perhatikan kalimat lita'lamu, berarti di situ adalah bentuk pengenalan ya. Allah mengenalkan kepada kita tentang siapa dirinya, ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Fil ula wa dalla ala tsani, dan yang menunjukkan macam yang kedua dari tauhid yaitu al-irada wa talab. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat liya'budun menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, menuntut dari hambanya untuk mereka beribadah kepadanya. Nah, fil ula, pada ayat yang pertama, khalaqa li ta'lamu, Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan tadi? Agar mereka mengetahui. Ya. Wa fi tsaniyah khalaqa li ta'budu, Allah menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Agar mereka beribadah. Nah, sehingga yang pertama adalah Allah memberikan ilmu kepada hambanya. Yang kedua, Allah menuntut amalan dari hambanya. Jelas? Diberi ilmu, kemudian dituntut untuk beramal. Tauhid, ilmu wa amal. Maka tauhid ini mencakup pengetahuan dan amalan. Pengetahuan yaitu dari sisi rububiyah dan asma wa sifat. Amalan dari sisi apa? Ibadah. Paham? Terus. Qala wafaqahullahu ta'ala, waja'a fil Qur'ani ayatun kathiratun fihal amru bita'allumi hadhal ilmi syarifi wal inayati bihadhal aslil azimi. Qala Allah ta'ala, fa'lamu anna allaha azizun hakim. Wa qala, wa'lamu anna allaha bikulli syai'in alim. Wa qala, wa'lamu anna allaha bima ta'amaluna basir. Wa qala, wa'lamu anna allaha ghafurun halim. Wa qala, wa'lamu anna allaha sami'un alim. Wa qala, wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid. Wa qala, i'lamu anna allaha shadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim. Wa qala, fa'lamu anna allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa qala, wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Wa qala, wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Wa qala, fa'lamu fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wal ayatu fi hadzal ma'na taqaruba 30 ayatan. Wa amma dzikrullahi li asma'ihi wa sifatihi fil Qur'ani fa huwa katsirun jiddan. Wa la yuqarinu bihi dzikruhu subhanahu li ayyi amrin akharin. Idh huwa a'dhamu syai'in dzukira fil Qur'ani wa afdaluhu wa arfa'uhu. Kemudian beliau mengatakan, wajah fil Quran ayatun kathiratun fiha al-amru bi ta'allumi hadzal ilmi syarif wal inayati bi hadzal asl al-amr. Datang dalam Al-Quran ayat yang banyak yang di dalamnya ada perintah untuk mengilmui ilmu yang mulia ini dan memperhatikan pokok yang agung ini. Nah, jadi ilmu ini, ilmu tauhid, banyak sekali ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk mengilmuinya, memerintahkan kita untuk memperhatikannya. Nah, agar apa? Agar kita tahu seberapa harusnya, seberapa wajibnya, seberapa mestinya kita itu mengenal ilmu ini. Nah, dengan kita memperhatikan bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengilmuinya, mempelajarinya. Dicontohkan di sini oleh belum beberapa ayat dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ta'alamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Ta'alamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ta'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Allah bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kalian perbuat. Wa'alamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha pengampun, ya, lagi Maha halim, ya, penyabar. Wa'alamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Wa'alamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras hukumannya dan bahwasanya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Fa'alamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah maula kalian. Nah, Dia sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Wa qala apakala dia berfirman, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bersamanya Allah, bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka hati-hatilah kalian. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala juga berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini contoh-contoh di mana kita semua diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui, mengilmui tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, artinya agar kita mengenal siapa Allah itu, siapa Rabb kita itu. Nah, wal ayat fi hadzal makna tuqaribu 30 ayat. Dan ayat-ayat dalam makna ini di dalam Al-Quran mendekati jumlah 30 ayat yang nas gitu ya, dengan lafaz i'lamu, i'lamu, i'lamu itu menurut perhitungan penulis ya, tentunya dia menghitung ini, itu hampir 30 ayat dengan nas seperti ini. Yang disebutkan berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini juga contoh dari amalan ulama, mengumpulkan ayat-ayat yang semakna untuk dijumlah. Ada berapa ayat yang seperti ini? Itu termasuk dari ilmu yang penting di dalam ilmu Al-Quran. Seperti misalkan ayat-ayat tentang istiwa Allah, ada berapa? Ulama itu perhatian di situ, dikumpulkan dari awal sampai akhir ayat yang isinya tentang istiwa Allah ala nafs. Ada berapa? Kumpulkan. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sambil Ibnu Qayyim menyebutnya lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan tentang ketinggian Allah. Demikian apa? Ulama itu betul-betul meneliti itu, dihitung. Di mana saja disebutkan tentang masalah uluwullah, masalah istiwa Allah. Nah, terus yang lainnya. Nah, lihat bagaimana ulama rahimahullah sangat memperhatikan dengan detail sekali petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam masalah-masalah seperti ini. Sehingga dikumpulkan setiap tempatnya, setiap ayatnya. Nah, kemudian dibukukan. Sehingga tidak heran kalau kemudian Allah jadikan mereka itu orang-orang yang rasikh, sangat kokoh pengetahuannya tentang agama ini. Nah, sehingga membawakan dalil itu seperti apa? Sesuatu yang mengalir. Kenapa? Mereka hidup dengan ayat-ayat Al-Quran. Selalu waktunya itu dengan apa? Membaca dan mendabulinya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma zikrullahi li asma'ihi wa sifatihi fil Quran. Adapun penyebutan Allah tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran, fa huwa katsirun jiddan. Itu banyak sekali kata beliau. Wala yuqarabu yuqaranu ya, bihi dzikruhu subhanahu li ayyi amrin akhar, dan tidak bisa dibandingkan dengannya penyebutan Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang lain, enggak bisa dibandingkan. Artinya apa? Saking banyaknya, tidak ada sesuatu yang disebutkan sedemikian banyaknya ya, selain masalah apa? Asma dan sifat Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu perkara yang apa? Semestinya kata beliau, il huwa a'zamu syai'in dzukira fil Quran. Karena memang asma dan sifat Allah itu adalah perkara yang sangat agung yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa afdalu, dan yang paling afdal. Wa arfa'u, dan yang paling tinggi. Ini tidak heran kalau kemudian Allah sebutkan tentang asma dan sifatnya ini di dalam Al-Quran di tempat yang sangat banyak sekali. Nah, sangat banyak sekali. Nah, bayangkan tadi perkara uluwullah itu kan satu ya, satu dari sifat Allah. Ibnu Qayyim menyebutkannya ada 1000 tempat dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan sifat yang lain, dengan nama-nama yang lain? Ini apa? Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Karena itu sungguh sesuatu yang mengherankan atau bahkan menyedihkan kalau ada seseorang yang berkata tidak ada tauhid di dalam Al-Quran. Ini apa? Sungguh mengherankan atau menyedihkan keadaan dia. Tanda apa? Betul-betul dijauhkan dari kebaikan. Justru tauhid itulah inti daripada Al-Quran. Inti sari daripada Al-Quran. Bagaimana dia bisa dibutakan matanya atau basirah dalam hati sehingga mengatakan tidak ada tauhid di dalam Al-Quran? Nah, kalau yang dia maukan adalah lafaz wahada yuwahidu tauhidan, ya mungkin. Ya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh para ulama. Ya. Tapi ini kan adalah makna daripada tauhid itu. Nah, itu tentang apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, pada nama-nama, sifat-sifat, pada haknya untuk ibadah. Ini yang dimaukan dengan tauhid. Dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nasallahu alaihi wa sallam. Di sini kita dapat beberapa faedah ya. Dapat berapa faedah? Nah, yang pertama adalah tentang petunjuk Al-Quran yang menunjukkan ilmu al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah perintah Al-Quran untuk mengilmui al-asma wa sifat. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan nama dan sifat Allah. Tiga yang bisa disimpulkan di sini sebagai pelajaran tambahan. Bisa ditambah yang sebelumnya. Yang sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa ilmu asma dan sifat ini adalah fondasi bangunan agama seseorang. Yang sebelumnya ya. Nah, poin-poin itu dihafalkan. Kemudian dipahami penjabarannya dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan di sini. Setelah kita lanjutkan yang lainnya di pertemuan yang datang, kita jalan dengan normal saja, tak usah tergesa-gesa. Yang penting setiap majlis faedah-faedahnya diambil. Banyak atau sedikit. Subhanallah. Unik. Subhanallah. Astagfirullahaladzim.